إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sedemikian banyak terlimpah kepada kita. Mohon untuk yang memvideo tolong dimatikan HP-nya. Jangan divideo itu. Saya tidak ridho. Tidak ridho. Hapus, tolong dihapus videonya. Perjalanan hidup manusia tidak semata di dunia ini saja. Perjalanan hidup manusia pada hakikatnya adalah menempuh ke alam keabadian, yaitu alam akhirat. Hidup di dunia hanyalah sementara. Hidup di dunia hanya titian untuk menggapai kehidupan akhirat. Karenanya, apa yang kita peroleh di dunia ini hanyalah satu bentuk media untuk menggapai kebahagiaan kehidupan kita di akhirat nanti. Kita berusaha mencari rejeki di dunia ini dengan maksud rejeki yang kita dapatkan adalah untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Rejeki yang kita dapatkan, kita gunakan di dunia ini sebagai bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Kita mendapatkan atau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesehatan yang ada pada tubuh kita, kita gunakan untuk berbagai macam aktivitas kebaikan. Untuk berbagai macam ibadah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu tujuannya adalah untuk kehidupan akhirat kita. Kita membeli baju, kita membeli pakaian. Tujuannya adalah dengan berpakaian itu kita berhias menuju masjid. Dan itu semua adalah dalam kerangka tujuan hidup kita di akhirat nanti. Agar pakaian yang kita kenakan adalah pakaian yang kita manfaatkan untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah bentuk bekal kita untuk akhirat nanti. Pada intinya, semua aktivitas kita di dunia ini bermuara kepada apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Yang kita maksudkan adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Apapun yang kita lakukan, istirahat kita yang kita lakukan di dunia ini adalah semata-mata untuk menjadikan tubuh kita sehat kembali, bugar kembali, segar kembali, untuk kemudian beraktivitas menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dalam rangka untuk kehidupan akhirat kita lebih baik, lebih bahagia. Itulah makna bahwasannya dunia ini hanya sebuah titian, sebuah jembatan, sebuah media untuk kemudian kita menggapai kehidupan akhirat nanti. Apa yang dimaksud dengan al-yaum al-akhir? Al-muradu bil-yaumil akhir, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Ma ba'dal mauti kulluh huwal yaumul akhir. Apa yang terjadi setelah kematian, itu semuanya adalah merupakan hari akhir. Faidha matal insanu wa fadat ruhuhu dakhala fil yaumil akhir wa kharaja minad dunya. Maka apabila seseorang meninggal dunia, kemudian ruhnya dicabut, tidak lagi ia, tubuhnya tidak lagi berruh, tidak memiliki ruh lagi, maka pada hakikatnya ia masuk ke alam akhirat. Ia masuk pada hari akhir. Ia keluar dari dunia dan memasuki alam akhirat. Apa yang terjadi ketika seseorang masuk ke alam akhirat? Atau disebutkan alam kubur. Alam kubur disebut juga alam barzakh. Dikatakan sebagai alam barzakh karena makna dari barzakh yaitu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Maka ketika seseorang kali pertama masuk ke alam akhirat, apa yang terjadi? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa awwalu dhalik, yang kali pertama akan ia temui, annal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa suwiya 'alaihi turab wa ansarafa 'anhu an-nas. Ya, apabila manusia itu, sang mayit, diletakkan di kuburnya, kemudian tanah pun menimbunnya, ya, maka orang-orang yang mengantarkan sang mayit, mengantarkan jenazah pun kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing. Maka apa yang terjadi? Wa innahu la yasma'u qur'an ni'alihim. Yang akan terjadi pada sang mayit, ia akan mendengar suara alas kaki yang meninggalkan dirinya. Suara sandal, suara sepatu yang digunakan oleh para pengantar jenazah itu meninggalkan dirinya. Ya'tihi malakan. Ketika itu datang dua malaikat. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Dikembalikan ruhnya ke dalam jasad sang mayit. Wa yujlisanihi. Kemudian sang mayit didudukan oleh dua malaikat itu. Wa yas'alanih. Kemudian dua malaikat itu bertanya kepada sang mayit. Man rabbuka, siapa rabbmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyyuka, siapa nabimu? Salah satu as'ilah, tiga pertanyaan ini akan diajukan kepada sang mayit. Fa in ajaba anha bi jawabin sahihin. Apabila sang mayit bisa menjawab dengan jawaban yang benar, naja wa faza wa aflaha, maka ia akan selamat, ia akan beruntung, ia akan sukses. Wa illam yastati', tetapi apabila sang mayit itu tidak mampu untuk menjawabnya, lam yastati' al jawab, tidak mampu untuk menjawabnya, khaba wa khasira, maka ia akan binasa dan ia akan merugi. Fa in qala qail, kemudian ada orang yang berpendapat, ya, kaifa ja'a al malakani ilaihi fi qabri wa nahnu la narahuma, bagaimana dua malaikat itu datang masuk ke dalam kubur sementara kami tidak melihatnya? Al jawab, maka jawabnya, fal malakani ya'tiyani, dua malaikat itu mendatangi sang mayit, wa anta la tarahuma, dan engkau tidak akan bisa melihat kedua malaikat tersebut. Wahal anta tara ruhaka allati tadkhulu fi jasadika, apakah engkau melihat juga ruh yang masuk ke dalam jasadmu? Hal tara kulla syai'in, apakah engkau melihat segala sesuatu, bisa melihat segala sesuatu? Hunaka asya'un katsiratun la taraha, dalam permasalahan ini banyak sekali sesuatu yang tidak bisa engkau lihat. Banyak sekali sesuatu yang tidak bisa engkau lihat. Wahya maujudatun, dan yang tidak bisa dilihat itu ada pada hakikatnya. Hal tarul aqla alladhi yumayyizuka ala ghairik, apakah engkau melihat akal yang ada pada dirimu yang membedakan antara dirimu dengan yang lainnya? Apakah engkau melihat akal padahal akal itu ada? Engkau bisa berpikir, engkau bisa mencerna pemahaman, mencerna sesuatu yang terjadi di hadapan, dan seterusnya. Artinya akal itu ada, tetapi engkau tidak bisa melihat bagaimana wujud akal itu. Tidak bisa melihatnya. Ma kullu syai'in la tarahu, segala sesuatu yang engkau tidak bisa melihatnya, laisa maujudan, bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Hadza kalamul madiyina tabaiyina. Ini adalah ucapan, perkataan dari orang-orang yang sekadar bersandar kepada materialisme. Segala sesuatu diukur dengan bentuk materi. Ya. Orang-orang materialisme, materialisme itu sebuah karya tulis yang ditulis oleh Karl Marx, seorang Yahudi. Dia menganggap bahwasannya segala sesuatu itu bisa dimaterikan. Segala sesuatu yang tidak bisa dimaterikan berarti tidak ada. Itulah materialisme, pemahaman yang terkait dengan materi. Maka segala sesuatu yang tidak bisa dimaterikan, tidak ada wujudnya dalam bentuk materi, itu berarti tidak ada. Maka orang-orang materialisme tidak mengimani adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengimani adanya malaikat. Tidak mengimani adanya kehidupan akhirat. Dan perkara-perkara ghaibiyah lainnya yang semuanya tentu tidak bisa dimaterikan. Amma ahlul iman, adapun orang-orang yang beriman, fa innahum yattasi'u imanuhum, justru mereka dengan peristiwa-peristiwa itu akan semakin kokoh keimanan mereka, semakin tumbuh keimanan mereka. Likulli ma waradat bihil akhbarus sahihah, setiap ada berita-berita yang sahih, berita-berita yang benar, yang tentu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau berita-berita ghaibiyah lainnya yang ada di dalam Al-Qur'an. wala yatadakhaluna fihi biuqulihim, dan akal mereka tidak berdalam-dalam di dalam permasalahan yang demikian itu. Intinya iman yang berbicara. Meskipun mungkin akal manusia belum bisa mencernanya, meskipun akal manusia belum bisa untuk memahami sementara ini, tetapi bagi orang-orang yang beriman, masalah yang sifatnya ghaibiyah, yang sifatnya perkara-perkara yang tidak bisa dimaterikan, bisa diyakini dengan keimanan. Malaikat ada beriman, Allah subhanahu wa ta'ala ada, orang yang beriman ia akan mengutamakan, mengedepankan keimanannya. Itulah orang-orang yang beriman. Fal malakani ya'tiyani, dan dua malaikat itu mendatangi sang mayit. Wa yujlisanihi, kemudian mendudukkan sang mayit. Wa yastantiqani, dan kemudian berbicara dengan sang mayit, bertanya. Man rabbuka, siapa rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, apa agamamu? Fayaqulul mu'min, apabila sang mayit itu adalah orang yang beriman, ia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayunadi munadi, maka kemudian ada orang yang menyeru. Kemudian ada yang menyeru. Siapa yang menyeru? An sadaqa abdi. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyeru. An sadaqa abdi. Telah jujur, telah benar apa yang dinyatakan oleh hambaku itu. Fafrisruhu minal jannah, maka bentangkanlah kepada dia, yaitu al-jannah di hadapannya. Wa wasi'u lahu fi qabrih, maka luaskan, luaskan kuburnya. Madda basari, sejauh mata memandang. Sejauh mata memandangnya. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu bagi dia menuju ke al-jannah, yaitu ke surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yara manzilahu fil jannah, maka kemudian berhembus angin, yang angin itu membawa semerbak harum, dan kemudian memperlihatkan kedudukannya, kedudukan sang mayit ini kelak di dalam jannah, surga. Fayaqul, maka sang mayit mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku segerakan hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga saya bisa berkumpul dengan harta dan keluarga saya. Fayasiru qabruhu raudatan min riyadil jannah, maka kemudian kuburnya menjadi taman dari taman-taman al-jannah, taman-taman surga. Itulah bila sang mayit adalah orang yang beriman. Bila yang dikuburkan itu jenazah orang yang beriman. Wa ammal munafiq wal murtabu, adapun orang yang munafik, bila sang mayit itu adalah orang munafik atau orang yang ragu, tidak memiliki keimanan. Alladhi 'asha 'ala syak fid dunya, yaitu ketika ia hidup di dunia, kehidupannya penuh keraguan, tidak ada keimanan pada dirinya, keragu-raguan yang ada. Fa innahu yamutu 'ala syak, maka ia mati di dalam keraguan tersebut. Artinya tidak ada keimanan. Orang-orang munafik. Fa idza sa'alahu, maka apabila dua malaikat itu bertanya kepadanya, wa qala, dan mengajukan pertanyaan, man rabbuka, Qala la adri. Ketika malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Orang yang munafik, orang yang hidupnya penuh dengan syak, keragu-raguan, tidak ada keimanan, ia akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dijawab, saya tidak tahu. Madinuka. Kemudian ditanya, apa agamamu? Qala la adri. Dia pun akan menjawab, saya tidak tahu. Sami'tun nas. Saya mendengar orang-orang. Yaqulun syai'an fakultuhu. Orang-orang itu mengatakan sesuatu, maka saya pun mengatakannya. Hanya ikut-ikutan. Man nabiyuka. Kemudian bila ditanya, siapa nabimu? Qala. Maka sang mayit yang munafik, yang ada keraguan, tidak ada keimanan di dalam dirinya, akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Kenapa demikian? Li'annahu fid dunya lam yu'min biqalbihi. Karena selama hidup di dunia, ia bukan termasuk orang yang beriman. Di dalam hatinya tidak ada keimanan. Wa innama takallama bilisanih. Ia hanya bisa berbicara dengan lisannya. Sami'tun nas yaqulun syai'an fakultuhu. Saya hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, kemudian saya mengucapkannya. Sementara di dalam dirinya tidak ada keimanan. Kalimat ini ya, mengatakan saya hanya ikut-ikutan, hanya mengucapkan sebagaimana orang-orang itu mengucapkan. Kalimat ini mimbabil mujarah lahum. Ya, ini dalam rangka untuk mencela apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Wahada huwal munafiq. Dan ini adalah orang munafiq. Alladhi yaqulu ma yaquluhul mu'minun. Yaitu mereka mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Kehidupan orang-orang munafik seperti itu. Bisa kita lihat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik hidup di kota Madinah. Mereka hanya sekadar mencari aman supaya usaha tidak diganggu. Supaya bisnisnya tidak dilarang. Sehingga mereka hidup di tengah kaum muslimin. Mereka pun melakukan amalan-amalan yang sifatnya zahir. Seperti kalau tiba waktu sholat, mereka berjamaah di Masjid Nabawi. Mereka berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba bulan Ramadan, mereka pun ikut berpuasa dengan kaum muslimin. Tetapi apa yang mereka lakukan, sholat jamaah yang mereka kerjakan, puasa di bulan Ramadan yang mereka tunaikan, itu semua hanya dalam rangka untuk melindungi kehidupan dunianya. Supaya bisa dia berniaga, berjualan di tengah-tengah kaum muslimin. Supaya dia bisa hidup di kota Madinah. Intinya hanya sekadar hidup. Sementara keimanannya tidak ada. Dia melakukan sesuatu tidak didasari oleh keimanan. Tetapi didasari kepentingan-kepentingan dunia. Dia sholat berjamaah karena kepentingan dunianya. Supaya dia bisa makan di tengah kaum muslimin. Supaya dia dapat mencari nafkah. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia lakukan untuk kepentingan melindungi bisnisnya dan seterusnya. Intinya bukan karena keimanan. Ia berpuasa bukan karena didorong oleh iman. Dia sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena didorong oleh iman. Tetapi ia melakukan semua itu adalah untuk kepentingan dunianya. Maka orang-orang munafik hanya mengatakan, saya mendengar orang-orang mengucapkan itu, kemudian saya pun mengikutinya. Dia mendengar orang-orang itu wajib sholat berjamaah, dia ikuti. Dia mendengar orang-orang mengatakan wajib berpuasa di bulan Ramadan, dia ikuti Ramadan. Hanya sekedar untuk bisa hidup di tengah kaum muslimin. Itulah orang-orang munafik. Wa yusalli wa yasum, mereka sholat, mereka berpuasa. Walakin akan tetapi puasa mereka, sholat mereka, laisa fi qalbihi imanun, bukan atas dasar di dalam hatinya, atas dasar keimanan. Itu orang-orang munafik. Qala innama yaf'alu hadha min babil mudarah wa min babit taqiyah. Tetapi orang-orang munafik itu, mereka mengerjakan semuanya, sholat, puasa, dan lain sebagainya, adalah dalam rangka untuk basa basi, dalam rangka untuk taqiyah, menipu kaum muslimin, berpura-pura. Ya, berpura-pura menjadi orang yang beriman, berpura-pura menjadi orang yang soleh, ya, berpuasa, sholat, tetapi pada hakikatnya mereka menyembunyikan kebusukan di dalam hatinya, menyembunyikan permusuhan ke dalam hatinya, permusuhan kepada kaum muslimin. Terbukti ya, kebencian ini akan muncul, permusuhan kepada kaum muslimin ini akan muncul, terbukti ketika ada kesempatan, ketika ada celah, sebuah peristiwa yang menjadikan apa yang ada di dalam dasar hati orang munafik itu akan muncul. Apa misalnya? Kisah hadithul ifki. Kisah peristiwa hoax. Peristiwa hoax. Peristiwa dusta. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari rombongan kaum muslimin. Ya, karena ada satu hajat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha turun dari sekedupnya. Kemudian menjauh dari rombongan kaum muslimin untuk menunaikan hajatnya. Setelah menunaikan hajat selesai, ternyata kalungnya jatuh. Ia mencari-cari terlebih dulu. Ya. Dikira yang membawa sekedup, dikira Ummul Mukminin sudah ada di dalam. Maka kemudian rombongan kaum muslimin pun berangkat. Saat itu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kembali ke tempat di mana rombongan kaum muslimin itu ya, beristirahat, ternyata sudah tidak ada satu orang pun di sana. Ya, rombongan kaum muslimin sudah berangkat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tertinggal. Kemudian ada seorang yang memang ya, ia senantiasa di belakang, ya, memang tugasnya di belakang, ya, mungkin sebagai pasukan penyapu. Ya, tiba-tiba melihat dari kejauhan ada sesuatu hitam. Ya, setelah didekati, ternyata terkejut Ummul Mukminin. Kemudian ia segera ya, merendahkan kendaraannya, ya, artinya binatang yang ia bawa, hewan kendaraan yang ia bawa. Kemudian Ummul Mukminin naik. Dan dengan bergegas, cepat, tanpa sepatah kata pun mereka berbicara, tidak ada obrolan, tidak ada percakapan, kemudian berjalan. Tiba di pintu masuk kota Madinah, orang-orang munafik melihat. Ada seorang laki-laki dan ada seorang wanita berduaan. Disinilah kaum mukmin, orang-orang munafik kemudian menggoreng habis peristiwa ini. Itu tampak ya, apa yang ada di dasar hati orang-orang munafik terhadap kaum muslimin, khususnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, akan tampak di situ hakikat sebenarnya keadaan hati orang-orang munafik. Ada permusuhan, ada kebencian, ada keinginan untuk menghancurkan segenap apa yang ada pada diri kaum muslimin, terkhusus pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka peristiwa itu pun digoreng habis dan tidak sedikit yang para sahabat kemudian termakan. karena kelihaian orang-orang munafik mengemas berita-berita dusta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ada apa wahai Aisyah?" Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha setibanya dari perjalanan itu tidak pernah keluar rumah karena ia sakit. Hanya bisa terbaring di tempat tidur. Jadi tidak mengerti di luar rumahnya ya, berita begitu ya, berkelebat, berita begitu berseliweran ya, yang membicarakan tentang keadaan dirinya. Ia difitnah sedemikian rupa. Ya, telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Dituduh seperti itu. Ya. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat. Membersihkan keadaan diri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang munafik yang kemudian ya, menggoreng berita tersebut, peristiwa tersebut, sehingga ya, menjadikan kaum muslimin ya, membicarakannya, ya, termakan, ya, ada sebagian yang termakan dan menjadikan berita itu adalah berita yang ingin menghancurkan khususnya kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu contoh bagaimana keadaan hati orang-orang munafik. Keadaan hati orang-orang munafik. Dalam keadaan landai, dalam keadaan normal, orang-orang munafik sepertinya rajin sholatnya, rajin puasanya. Ya. Tetapi begitu ada peristiwa yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan kaum muslimin, maka peristiwa itu akan segera ia tangkap dan kemudian akan disebarluaskan secara masif tentunya. Itulah perilaku orang-orang munafik yang senantiasa menginginkan ya, orang-orang Islam hidup susah. Ya, yang senantiasa menginginkan perpecahan di kalangan orang-orang yang beriman. Ya, senantiasa menghembuskan berita hoaks, berita dusta di tengah kaum muslimin. Qala li ajli ay ya'isha ma'al muslimin faqat. Orang-orang munafik itu hanya dia salat berjamaah hanya sekadar untuk bisa hidup di tengah orang-orang yang beriman, di tengah kaum muslimin saja. Wahum lam yu'min biqalbihi. Tetapi di dalam hatinya orang-orang munafik itu tidak ada iman. Ya, tidak ada iman. Walau kana fasihan muta'alliman yahfadhul mutuna wal asanid. Meskipun mereka ya, secara fasih bisa menjaga ya, matan-matan, ya, sanad-sanad. Fa innahu fil qabri yata'atham ya wa la yastati'u ay yatakallama wa yaghibu anhu al jawab. Maka sungguhnya di dalam kubur bagi orang-orang yang munafik ia akan ragu. Di karena keraguannya maka ia akan tidak mampu untuk berucap, ia tidak akan mampu untuk menjawab perkara-perkara yang sifatnya gaib tersebut. Wa yaqul, orang-orang munafik hanya bisa mengucapkan la adri, ya, saya tidak tahu. Walakin sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuhu, ya, akan tetapi orang-orang mengatakan ya, sesuatu maka saya pun mengucapkannya. Min ghairi an a'rifa hadha syai'a wa a'taqidah. Ya, dengan tanpa memahami, meyakini ya, perkara yang diucapkannya tersebut. Wa yunadi munadi. Kemudian ada yang menyeru kepada mayit orang munafik ini. Orang yang di dalam hatinya ada keraguan. an kadzaba 'abdi, sungguh hambaku itu telah berdusta. Fafrisuhu minan nar, maka bentangkanlah neraka di hadapannya. Waftahu lahu baban ilan nar, kemudian bukakan pintu baginya, pintu menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa sammumiha, kemudian datang udara panas pada mayat atau pada mayit orang munafik tersebut. Wa yadiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu wa iyadhu billah. Sampai kemudian kuburnya disempitkan. Kubur orang munafik ini disempitkan. Hingga kemudian tulang belulangnya hancur. Disempitkan sampai menjepit, menjepit orang munafik ini hingga tulang belulangnya hancur. Wal'iyadzu billah. Wa yusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar, maka jadilah kuburnya itu, kuburnya itu menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka. Na'udzubillah. Fayaqul, maka sang mayit yang munafik ini mengatakan, ya Rabbi la tuqim sa'ah, wahai Rabbku jangan disegerakan hari kiamat itu. Li'annahu ya'lamu, karena dia tahu, annahu idza qamatis sa'ah, apabila kiamat itu didatangkan, hari kiamat itu terjadi, apabila hari kiamat itu terjadi, orang munafik itu tahu, fama ba'daha asyad, maka setelah kehidupan kiamat itu bagi dia akan menjadi kehidupan yang lebih dahsyat sakitnya bagi dia, siksanya bagi dia. Siksaannya lebih dahsyat lagi apabila kiamat itu telah datang. Mimma huwa fihi, dari apa yang ada sekarang, yaitu yang saat ia dikubur. Waliyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza yushiru ilaihi qawluhu ta'ala. Dan ini diisyaratkan sebagaimana firman Allah ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah mengokohkan, mengokohkan bagi orang-orang yang beriman, bil qawli thabit, dengan ucapan yang kokoh. Dengan ucapan yang kokoh. Orang-orang yang beriman bisa mengucap, bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ucapan yang kokoh. Disebabkan apa? Sebabkan karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Karena iman yang ada pada diri mereka. Sehingga mereka dengan sebab itu Allah mengokohkan orang-orang yang beriman, mengokohkan ucapannya. Bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ucapan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Artinya di alam kubur sekalipun Allah kokohkan ucapan itu. Jadi tidak perlu dihafal. Tidak perlu, oh nanti saya mati. Tolong selipkan tulisan jawaban kalau nanti ditanya oleh malaikat. Ini bukan tes masuk perguruan tinggi. Tidak akan. Yang akan menjawab adalah apa yang ada berdasar keimanan. Bagaimana ia ketika hidup di dunia, imannya seperti apa? Itu yang nanti akan menjadi sebab ia bisa menjawab. Wa yudillullahu dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah bisa melakukan apa yang ia kehendaki. Surat Ibrahim ayat ke-27. Yuthabitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya. Allah mengokohkan bagi orang-orang yang beriman. Bilqawli thabit, dengan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunya, ketika orang yang beriman itu hidup di dunia. Kama annahum asu, sebagaimana mereka orang-orang yang beriman itu hidup. Alal qawli thabit fid dunya. Ya, mereka hidup dengan ucapan yang kokoh saat di dunia. Ya, yaitu imannya itu. Sehingga ucapan dia, Rabku adalah Allah. Ya, sudah sejak di dunia orang yang beriman itu meyakini Rabnya adalah Allah. Sudah sejak di dunia orang yang beriman itu ya, mengaku agamaku adalah Islam. Sudah sejak di dunia. Ya, sudah sejak di dunia pula orang yang beriman itu ya, mengatakan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah sejak di dunia orang yang beriman itu mengimani, percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejak di dunia keimanan itu sudah ada, sudah tumbuh. Ya, maka rawatlah keimanan itu. Ya, rawat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dirawat. Iman kita kepada Nabi Muhammad ya, kepada apa yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirawat, benar-benar dijaga. Ya. Agama kita ya. Keyakinan terhadap agama kita, Islam, benar-benar dijaga, dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Ya. Apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaikan, amalkan, dan amalan itu didorong oleh keimanan yang ada di dalam hati. Kalau sholat berjamaah ya jangan malas-malasan. Itu artinya ia merawat iman dalam bab masalah sholat. Karena sholat berjamaah itu adalah perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah perkara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah perkara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga. Ini dalam bab masalah sholat jamaah. Dalam interaksi dengan tetangga, jaga. Ya. Peran kita sebagai ya, kepala rumah tangga, memberi nafkah kepada keluarga, ya dijaga dengan cara apa? Berusaha, berikhtiar, bekerja, jaga. Jangan malas-malasan. Itu dalam rangka menjaga ya, apa yang sudah ya, disyariatkan di dalam agama. Nah, maka sebagai orang yang beriman, dia betul-betul menjaga keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjaga agamanya, syariat-syariat agama ia jaga. Sehingga Allah menjaga dirinya. Kan begitu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya, ihfazillah yahfadka. Ihfazillah, jagalah Allah. Apa maksudnya menjaga Allah? Bukan Allah dijaga oleh kita. Maksudnya adalah menjaga syariat-syariat Allah. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk pengamalan. Ya. Selain pengamalan itu didorong atas dasar keimanan. Ya. Beramalnya itu atas dasar imanan. Atas dasar iman. Ya. Maka ia beramal. Ya. Maka jagalah Allah, jagalah agama Allah, jagalah syariat agama Allah. Ya, kita bekerja bukan semata-mata cari uang. Ya, perlu kita fahami ya. Kita bekerja ya, peras tulang banting keringat. Ya. Banting tulang, peras keringat. Ya. Itu bukan semata-mata cari uang, bukan. Ya. Tetapi kita bekerja itu atas dorongan, karena ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. maka saya bekerja. Maka saya berusaha. Masalah usahanya, apakah itu jualan cilok, apakah itu jualan mobil di showroom, itu bukan untuk kemudian jadi alasan, tetapi ada ikhtiar, ada niat di dalam hati bahwasanya ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Di antara bentuk berinteraksi yang baik kepada istri kita, yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu kita memberi nafkah. Dari mana kita memberi nafkah? Hasil nodong? Hasil minta-minta? Tidak. Hasil apa? Hasil ikhtiar kita. Hasil usaha kita. Hasil bekerja kita. Itu dalam kerangka wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, istri-istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana kita akan bisa mempergauli istri-istri kita dengan cara yang ma'ruf kalau kita, ya, kata orang Batak mahadong hepeng, ya, gak punya duit. Kata orang Bugis apa? Apa? Hah? Tidak? Tidak duit, gitu. Ah, sudah itu. Ya. Itu. Bagaimana kita akan bisa mempergauli istri kita dengan cara yang baik? Ya. Bahkan mungkin nanti istri kita akan ngomel terus. Na'udzubillah. Mudah-mudahan istri kita soleha ya. Tidak ngomel, dah sabarlah punya suami misalnya. Tapi tetap memberi semangat kepada suami, ayo kerja. Udahlah jualan apa. Ya. Kalau tidak bekerja nanti yang terjual kehormatan kita. Na'udzubillah. Ya. Yang terjual harga diri kita. Tuh lihat orang-orang lain. Ya. Nah, jadi bekerja itu adalah satu perkara yang diperintahkan di dalam agama. Perkara yang diperintahkan oleh agama. Bagaimana kita akan menafkahi istri? Ini baru bab menafkahi istri. Bagaimana kita mau bersedekah kalau kita tidak punya tidak punya bahan untuk disedekahkan. Tidak punya materi untuk disedekahkan. Ya. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih disebutkan lamma nazalat ayatus shadaqah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Nuhamilu ala zuhurina. Ketika turun ayat perintah bersedekah. Nuhamilu ala zuhurina. Kami bawa barang-barang itu di atas punggung-punggung kami. Apa maknanya? Para sahabat yang tidak punya materi untuk disedekahkan. Karena turun ayat berkenan dengan sedekah. Sementara ada sahabat-sahabat yang tidak punya materi untuk disedekahkan. Akhirnya apa? Para sahabat itu bekerja. Apa pekerjaannya? Jadi porter. Tahu kan porter ya? Porter kan suka barang bawa. Membawa barang orang, ya kan? Nah, itu yang dimaksud. Nuhamilu ala zuhurina. Kami bawa barang itu di punggung-punggung kami. Sehingga dengan membawa barang itu, dia dapat? Dapat apa? Dapat fee. Ya? Dapat bayaran. Ya. Jadi dia jual jasa. Para sahabat jual jasa. Nah, itu sejarahnya. Kenapa sekarang ada JNE, JNT, segala macam. Itu kan sebetulnya hakikatnya ya, mikul barang, ya kan? Cuman modern kan sekarang. Diangkutnya tidak pakai punggung pesawat. Wis, ya, nyampe Kendari, nyampe Makassar, nyampe Bone dan seterusnya. Ya. Jadi sejak dulu porter ya, pekerjaan mengangkut barang, ekspedisi, itu sudah ada. Ya. Jadi sudah ada salafnya. Ya. Kalau antum buka ekspedisi, sudah ada salafnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Itu etos kerja seorang mukmin ya, seperti itu. Ya. Dalam rangka apa? Sekali lagi, bukan dalam rangka sekedar cari uang. Bukan sekedar cari uang, bukan. Tetapi ini dalam rangka untuk melaksanakan titah perintah agama. Ya. Saya bekerja karena ini diperintah agama. Ya. Masalah pekerjaan itu nanti, misalnya mau jual bakso, mau jual ya, rendang, mau jual coto, ya, terserah saja itu. Ya. Mau jual baju, mau jual, intinya agama kita memerintahkan. Nah, kita ya, terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah letak kita untuk bisa ya, menjaga segenap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfadzillah yahfadka, maka kelak Allah akan menjaga engkau. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam agama kita. Ya. Maka kalau anak kita, wah saya tidak mau jadi ustaz, ya enggak apa-apa, kamu tidak jadi ustaz, tapi kamu jadi da'i ilallah. Tetap kamu jadi da'i ilallah. Tidak jadi ustaz tidak apa-apa. Kamu jadi juragan herbal, enggak apa-apa. Banyak uangnya, enggak apa-apa. Abah sih senang aja. Ya. Tapi kamu tetap jadi da'i ilallah ta'ala. Orang yang menyampaikan al-haq, orang yang menyampaikan agama kepada orang lain. Ya. Terutama kepada istrimu, terutama kepada anak-anakmu nanti. Kamu sebagai da'i ilallah ta'ala. Itu. Adapun pekerjaannya, nanti profesinya menjadi juragan herbal, menjadi ya, penguasa ya, coto Makassar, Sebone misalnya. Ya, konter cotonya di mana-mana, di setiap penjuru ponjok kota Bone ada semua misalnya. Tidak masalah. Ya, tapi tetap da'i ilallah. Dia sebagai da'i. Ya, menyampaikan agama kepada orang-orang. Menyampaikan agama tidak mesti harus di atas mimbar, tidak. Mungkin menyampaikan agama ke teman setelah sholat berjamaah disampaikan. Ya, sholat yang benar itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Menyampaikan. Da'i ilallah. Ya. Sampai sekarang kan yang tidak disenangi oleh anak-anak kita diantaranya profesi sebagai ustad. Ya kan? Kan begitu ya? Oh, saya nggak mau jadi ustad. Ya tetap harus mondok. Belajar agama tetap. Ya, walaupun tidak mau jadi ustad. Tidak apa-apa. Ya. Karena memang pelajaran bahasa Arabnya suka begitu. Al-ustadhu faqirun. At-tajiru ghaniyun. Ah, itu sudah salah konsepnya. Iya kan? Al-ustadhu faqirun. Ustadz itu fakir, enggak punya apa-apa. At-tajiru ghaniyun. Ya, pedagang itu kaya raya. Akhirnya udah jadi pedagang saja. Nah, konsepnya sudah salah itu. Ya, membelajarnya. Gitu. Ya. Maka kita berusaha bukan sekedar untuk cari uang. Uang yang kita dapat untuk kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah. Bisa beli baju baru untuk ke masjid. Ya, bisa ditabung dananya untuk bisa umroh atau haji. Ya, bisa untuk kemudian disedekahkan. Ya, tabungan itu untuk sedekah. Kalau ada kegiatan misalnya daurah atau ada kegiatan ya, fisabilillah di jalan Allah, dakwah dan seterusnya. Keluarkan dana itu. Itu dalam rangka itu kita berusaha. Bukan sekedar untuk mencari uang. Ya. Bukan mencari uang. Gitu. Jadi niatnya diluruskan. Ketika kita berikhtiar, ketika kita bekerja. Ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ini kalau nggak ada remnya lanjut terus loh ini. Sampai jam berapa ini? Habis? Oh, sudah habis. Sebentar. Ya. Ya, satu paragraf lagi saya selesaikan. Qala kama annahum ashu 'ala al-qawli thabit fi dunya, sebagaimana mereka hidup dengan perkataan yang kokoh itu tadi ya. Perkataan yang kokoh sehingga ia bisa menjawab perkataan yang kokoh yaitu keimanan kepada Allah ya, memegang teguh agama Islam, ya, mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi sesuatu yang kokoh bagi dia. Wal imani as-sadiq, maka keimanan yang jujur, yang benar, fa innallaha yuthabbituhum, maka Allah akan mengokohkannya, fil qabri, ketika di dalam kubur nanti. Wa inda su'al, dan ketika ditanya oleh malaikat, Allah kokohkan nanti. Ketika di dunianya, memang ya, seorang hamba itu kokoh di dalam beragamanya, kokoh ya, di dalam keimanan kepada Allahnya, kokoh ya, iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kokoh, maka Allah kokohkan nanti ketika di alam kubur ya, ketika ditanya oleh malaikat. Wa yudillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Fala yastati'una al-ijabah, yaitu orang-orang yang zalim, ya, orang-orang munafik, mereka tidak akan mampu untuk memberikan jawaban nanti. Ya, karena Allah telah menyesatkan mereka. Wal ahaditsu fi hadza, hadis-hadis yang berbicara tentang apa yang terjadi di dalam peristiwa kubur, ya, apa yang terjadi di dalam kubur itu nanti, hadis-hadisnya, mutawatiratun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadisnya itu derajatnya mutawatir sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak ada lagi keraguan kecuali iman yang ada. Wa ahlus sunnati wal jamaah mujmi'una alai, dan ahlus sunnati wal jamaah ya, semuanya terkumpul, walam yunkiruh, mengimani, ahlus sunnah wal jamaah mengimani, walam yunkiruhu ya, dan tidak mengingkarinya, illal mu'tazilah, kecuali orang-orang mu'tazilah, alladzina ya'tamiduna 'alal uqulihim, yang orang-orang mu'tazilah ini senantiasa mendasarkan diri kepada akal-akal mereka ya, standarnya akal bukan iman. Wal aqlaniyunal an, adapun orang-orang yang mengandalkan akalnya pada masa sekarang ini, yang disebut dengan kaum rasionalis ya, oh, kaum rasionalis sekarang ini, alladzina hum afrakhul mu'tazilah, yang merupakan inti dari pemahaman mu'tazilah, wa hum ala hadzal madhhab, dan mereka memiliki madhab yang seperti ini. Jadi karena akalnya yang memang ya, cetek, akalnya yang memang dangkal, sehingga tidak mampu untuk bisa menerawang ke dalam kubur. Adapun kita dengan keimanan, mungkin akal kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kubur, tetapi kita mengimani. Kenapa mengimani? Karena ada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang itu, maka iman kita yang berbicara. Meskipun mungkin akal kita belum bisa mencerna apa yang terjadi di dalam kubur. Kita bisa meneropong apa yang ada di dalam kubur karena kita mendapatkan apa? Berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berita-berita itu kita imani. Ya, kita yakini, percaya 100% karena itu berasal dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.